apakah belajar ilmu kalam itu berdosa? Apakah ilmu kalam sama dengan ilmu filsafat atau mencakup ilmu yang lainnya? Yang pasti ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ilmu kalam adalah ilmu yang sangat-sangat dijauhi oleh para salaf kita. Ya. Sangat-sangat dijauhi. Mereka sangat membenci ilmu kalam. Semua itu bagian dari ilmu filsafat. Ilmu kalam bagian dari filsafat, mantik juga bagian dari filsafat. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Man tamantaq tazandaq." Siapa yang bermain-main dengan mantik, siapa yang belajar mantik, maka dia zindiq. Ya. Dia zindiq. Oleh karena itu, seorang salafi, seorang yang mengikuti manhaj salaf, tidak pantas untuk belajar ilmu yang seperti ini. Ya. Untuk apa? Para salaf semuanya menasihatkan kepada kita semua untuk menjauh dari al-kalam, wal-mira, wal-jidal. Ya kan? Dari ilmu kalam, dari perdebatan. Oleh karena itu, sangat-sangat tidak dianjurkan. Bahkan harus dijauhi. Ya. Jangan dipelajari ilmu kalam. Bagaimana seorang salafi mempelajari ilmu kalam? Aneh. Ya. Aneh seorang salafi mempelajari ilmu kalam. Sementara dia mengikuti pengikut, mengaku pengikut manhaj. Para salaf itu mentahdir keras dari ilmu yang seperti ini. Ya. Perlu dipertanyakan itu kesalafiannya. Jangan-jangan hizbi sedikit-sedikit salafi. Ya.